sayang, kasih dan sayangku kepadamu. Takkan mungkin ku tinggalkan, dimana ku berada ku milikmu. Pertengkaran akan segera hilang nanti. Bukankah kau telah mengerti, semua kasih mengalami. Takkan lagi ini terjadi, kasih dan sayangku kepadamu. Pertengkaran kecil itu akan segera hilang nanti. Bukankah kau telah mengerti, semua kasih mengalami. Takkan lagi ini terjadi, dan saya